ana kancane. Dadi pujian sing turu ijen gak ana rewange, gak payu lek kanggone wong salih. Kanggo wong sing amal saleh akeh. Gak ana rewange apa ngono sahabat namanya malaikat surur, malaikat turman yang selalu menemani. Sing turu ijen gak ana rewange kanggo begecil-begecil ngono iko. Lah nek wong sing solih solihah. Ngene. Wong ndak turu ijen, ana rewange. Es. Jadikan sedekah dan bacaan Quranmu sebagai penerang di saat engkau berada dalam kegelapan alam kubur. Lho kuburan niku gak peteng, padang. Apa sing dadi lampu sedekahmu? Lek akeh. Iki sik, coba sampean misale ngene iki ana infak keliling gawe yatim ngono. Mbok cemplungi piro? 1000. Nah, iku lampu mendrip-mendrip. Oblek kepadangan niku. 1000 iku otis rokok iku lho. Nek 500 silite konang. Lep lep lep lep lep lep ngono. Nek kuburan iki ana sing lep lep lep lep lep lep ngono. Ono kaget tambah blereng mripatmu. Wong cuma kaya silit konang ngono iku. Lep lep lep lep lep lep. Gak tepak mlebu lambemu. Nah, nek 1000 ya otis. 2000 ya pentil korek. Jres. 5000 lelen. 10000 ya. Hah? Oblek. Lampu templok iki lho. Nek 20000 ya dop. Saya 50.000 baru neon, 100.000 merkuri, merkuri, 100.000. Kau nu yo silet konang mau. Mbok kok iso ngono yo. Kita itu emang selalu begitu kalau untuk akhirat kok eman. Wong gawe tuku rokok yo sedina 20.000, seminggu berarti lak 140.000. Mau Jumatan yo seminggu sepisan, plung 2000. Iku dipilihno dhuwit sing lungset. Yo persis raimu ngono. Mbo kok iso ngono. Ayo sing nom-nom iki misale ya. Dhuwit-dhuwit 100.000. Terus ana panitia santunan yatim. Narik 100.000. Terus pas bareng niku ana pertandingan sepak bola, apik level tinggi wong Deltras Sidoarjo lawane Real Madrid. On guyu berarti merendahkan bangsamu sendiri on. Melecehkan negaramu dhewe. Oh, harusnya bangga. Apa ngerti kok Deltras level iso tanding karo Real Madrid. Niku lek sampai kejadian insyaallah Deltras remek. Oh, julukane medeni The Lobster. Wes ya. Terus duitmu 100.000 kira-kira. Oke, no panitia santunan yatim tak gawe nontok bal-balan. Makasih atas kejujuranmu. Wes kakean lah 100.000, 50.000 wae, 50.000. Podho-podho tiket 50.000, siji dangdutan. Artisnya api-api, Via Valen. Nela Karisma. Tasha Rosmala. Anak buah kabeh. Embo. Ya wis ngono sing Jawa Timuran kok ya wis ditambahi Wiwik Sagita. Wiwik iku. Sotek tanggamu. Kapan iki Ramadan kemarin kapan iku umroh bareng aku cak sotek iku. Terus sapa maneng Gary Mahesa. Wasit. 50.000. Nah, terus sijine tiket podo 50.000 pengajian sing ceramah Anwar Zahid. Nah, duitmu 50.000 iku gawe pengajian tar gawe dangdutan. Mrene apa? Mrene. Jaluk dijahit lambene kok. Ya ngono iku, itulah kita. Sehingga cerewet. Wong ngaji kok gak oleh wis. Umume sak jam ngono ae ceramah. Apa larang? Nyumbangmu 5.000 ngono ae kate gawe pengajiane seragam. Padahal ya kredit ini. Anjane wong wedok sing ngene iku. Tak mikir sing lanang. Ya Allah, ya Allah. Sing lanang lek kerja polahe ndak karuan. Sing tukang tek-teki yo ngono. Ngono-ngono. Titik-titik seragam, titik-titik seragam, titik-titik seragam. Mari ngene ora pengajian meneh. Seragam mana ya? Lho wis duwe seragam ngono. Ya seje. Iku lak pengajian sing acara wingine wis mari digawe kok. Anjane wong wedok saiki padahal wong wedok saiki luwih enak banding wong wedok biyen. Wedok saiki luwih enak. Wong wedok biyen masak iku gawe kayu, Bu. Kayu kadang enggak murup-murup. Sowo buli. Saya enggak murup-murup. Mung kayune rada teles ngene iku. Goyang nganggo minyak tanah. Somet maneh. Murup tapi diliuk mati maneh tambah mulek. Sampai sangit kabeh awake. Kau yang minyak tanah, somet gak murup-murup, gregetan akhirnya diuyui. Saiki magicom kari ngecop notok celek ditinggal dok dindi lo aman, gue lek mateng jeglak dewi klak. Iya kan? Hui ngelawo hangge sayur ah biyen masya Allah mulai ramban. Mudi Lombok ngirisi brambang, bawang, tomat macam-macam ngulek dhewe nek ngene layah. Nek kadang brambange iku walot. Nang diulek glender mrono, glender mrene. Ngene ngene. Sampai iki melu ngene. Lu temenan yo lek nguleke lek. Ngene ngene. Nang Lomboke garing sisan. Ngene. Keleke lo netes nduk layah. Ulek sisan ngene. Engko wis dadi dilebokno udeg ngene maneh gawe sayur iki lho. Udeg ngene, kate mateng. Saiki on berangkat nduk warung ngono wis ana siap saji tinggal cekek. Tinggal emplok. Udah siap saji. Betul? Umbah-umbah biyen cek cek cek cek cek yok yok yok yok kadang gak sikil bareng. Ha katoke bojomu sing ngetimal yo. Biyen ngene ngene yok yok yok yok yok cek cek cek. Saiki londre. Minimal mesin cuci. Godhog banyu biyen pengen ngombe banyu ning godhog dhewe. Saiki isi ulang. Wis serba praktis ekonomis. Mari ngono macak wayu ngeterno sekolah anake nduk TK nduk playgroup. Kacamata ireng gawe sepeda. Nggawa tas nyangkluk tas disangkluk ngene tas ora nduk kene tapi sangkluk ngene. Sret ambek nyekeli dompet cilik. Tijenti jenti jenti jenti jenti. Kacamataan ireng. Tutuk sekolahan anake diulang karo gurune nduk TK. Ibuke dolenan HP. Facebook, inbox, BBM, WhatsApp, Instagram. Kak ngono tok ambek selfie.

bocok guyu kelakuanmu yang ngono iku kok. Sing wingine lek tangi bengi yo mek ngoyor tok. Saiki yo wudu lah. Nah, mari wudu terus. Hancen kono iku ndablek hancene. Yo salat lah walaupun 2 rakaat, 4 rakaat. Itu jangan sampai hari ini cuma sama nilainya dengan kemarin. Itu namanya minal khosirin. Rugi, enggak ada peningkatan. Enggak ada peningkatan kebaikan. Rugi. Apalagi kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin. Niku minal halikin. Iku wong ciloko. Makanya kurangi semaksimal mungkin namanya perbuatan dosa. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Karena sekecil apapun namanya dosa ya tetep. Wis ala gak usah nyawang iku, iku putune kudu ngoyoh iku. Loh. Lah aku gak digatekno gara-gara wong iku kok. Iku ngono kudu ngoyoh. Oh, oh ngadek mana ibu situ? Eh, lo ya. Lo malah ngentot malam. Kok jujur banget sih bu? Mungkin nih gua aneh-aneh aja nih. Ya Allah. Aku kate ngomong apa mau? Gara-gara ngentut mau malah lali. Hah? Wudu apa? Lah iya tangi turu. Wudu, mari wudu ya salat. Ngono turu maneh. Selalu lakukan perbaikan-perbaikan dan perbaikan. Yo jam 12 wisan iki. Ngaji kok gak oleh mari karepmu dhewe ngono. Yo ana ukurane wong iku. Terus-terusno ngaku ngeblak ndok kene ya apa? Iso. Wis tak lajuk cerewet ngono niku. Ngerti ngene gak berangkat aku mau. Kok iso. Wis didongani. Wis sak jam setengah, Bro. Ngaji kok gak oleh mahari. Masa, ayo melu aku tak ceritani ya. Wes pokoke kudu tambah HP. Nek saiki mek padha karo wingi yo rugi. Minal khosirin. Hari ini hanya sama dengan kemarin. Itu namanya sama juga bohong. Cari wong kulonan jas buka iket blangkon sama juga sami mawon bokonge mbak mi dintup mawon lah gak ono peningkatane kok yo kudu ono peningkatan bu wingi nyeluk bojone gak mesra saiki yo papah wingi kampret bojone ireng celok blek. Sing lanang yo mamah. Ini perlu yo sae. Gitu. Kalau sini sayang, kalau sana saiton. Jadi sae, ini sayang, sana saiton. Yang mesra. Yo sing apik lah pokoke kabeh kudu meningkat. Apa maneh lek sampe hari ini lebih buruk daripada kemarin. Iku minal